بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وهو الطريق السلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم السلام. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini terus menghiasi hari-hari kita. Semoga dengan Al-Quran hidup kita lebih bercahaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Ali Imran ayat ke-95. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul shadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Artinya, katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-94, menegaskan pelarangannya tentang al-iftira 'alallah, berkata-kata mengada-ngada sesuatu terhadap Allah dengan kedustaan, maka dalam ayat ini Allah mengatakan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakanlah Allah itulah yang benar. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran yang engkau bawa, yaitu Islam, itulah sebenarnya agama atau ajaran yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai penegasan bahwa apa yang berasal dari Allah itulah sebenarnya kebenaran yang mutlak, sedangkan yang berasal dari diri kita, dari akal kita, wal'iyadu billah, dari hawa nafsu, maka itu adalah sesuatu kesesatan, atau kalaupun dia mendatangkan kebenaran, kebenarannya adalah sesuatu yang nisbi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kata-kata millah itu selalu diterjemahkan ke dalam agama. Namun millah dalam hal ini mencakup ajaran dan juga keyakinan, yaitu termasuk iman dan syariat, ibadat dan syariat, dan termasuk di dalamnya muamalah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada orang yang membaca Al-Quran, untuk mengikuti millata Ibrahim, agama atau ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Kata-kata hanif pada hakikatnya berasal dari hanafa, artinya bengkok. Makanya selalu diterjemahkan dengan munhanin, menyimpang. Mengapa disebutkan di sini hanif dengan bengkok? Karena sebenarnya kedatangan Nabi Ibrahim itu adalah menyimpang dari tradisi atau kebiasaan umatnya pada masa itu, yaitu menyembah berhala. Bahkan kita ketahui bersama bahwa ayah Nabi Ibrahim itu Azar, kalau menurut Syekh Mutawalli Syarawi, Azar itu adalah pamannya, bahwa mereka itu adalah para pembuat patung. Nah, Nabi Ibrahim menghindari dirinya dari menyembah patung. Makanya disebut ajaran Nabi Ibrahim itu selalu dengan hanifa atau hanif, agama yang hanif, agama yang menyimpang dari tradisi kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu, yaitu menyembah berhala. Kata-kata hanif juga selalu disebutkan dengan orang yang berjalan di atas relnya, orang yang berjalan di atas ketentuan atau manhaj yang berlaku. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa agama yang hanif, sehingga ajaran Islam merupakan bahagian daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu, sehingga Islam selalu disebut dengan Hanafiyah As-Samhah, agama yang hanif dengan penuh toleransi. Wa ma kana minal musyrikin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti agama Ibrahim? Karena agama Ibrahim itu mengajarkan tauhid dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan. Seakan-akan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah ingin menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang musyrik, orang yang tidak patut untuk diikuti, orang-orang yang zalim terhadap diri mereka dengan mengimani sesuatu di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikutilah Nabi Ibrahim yang agamanya hanif dan tidak tergolong dalam orang-orang yang musyrik, sehingga kamu menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, para pendengar rahimakumullah, kata-kata sadaqallah menunjukkan bahwa apa yang berasal dari Allah adalah suatu kebenaran, maka kebenaran itulah yang perlu kita ikuti. Di dalam Al-Quran misalnya, dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa orang-orang Romawi akan mengalahkan orang-orang Persia, sekalipun orang Romawi telah kalah dari orang Persia dengan kekalahan yang telak. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sebelum kejadian itu terjadi. Setelah beberapa tahun kemudian, di dalam sebuah riwayat dijelaskan 7 tahun kemudian, ayat ini benar adanya, di mana orang-orang Romawi mampu mengalahkan orang-orang Persia yang tadinya di dalam peperangan sebelumnya telah mengalahkan orang-orang Persia. Banyak orang-orang musyrik dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu mencemoohkan Nabi karena ayat tersebut. Mana mungkin orang-orang Romawi kembali akan menang, padahal mereka telah dikalahkan oleh Persia. Tetapi setelah kejadian itu, barulah orang-orang kafir itu tercengang dan menyatakan, melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kebenaran. Maka kita perlu menelaah kembali kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Al-Ustaz Hanafi Ismet MA, dan begitu juga telah hadir Al-Ustaz Safiar MA yang akan memberikan kepada kita wawasan yang begitu luas terhadap ayat ini. Tafadhal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita kepada pernyataan Allah yang mengatakan, perintahkan kita untuk mengikut agama Ibrahim. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah umat Nasrani. Ya, lantas dijawab oleh Allah bahwa kedua-duanya tidak benar, sebab Ibrahim itu datang atau diutus jauh sebelum kedua agama ini muncul. Jadi Allah mengatakan Ibrahim bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Jadi kita melihat di sini bahwa antara hubungan mereka dengan Ibrahim adalah hubungan antara bapak dengan anak, karena Ibrahim adalah Abul Anbiya. Jadi keturun-keturun Nabi Ibrahim lah yang diangkat menjadi nabi, seperti dari Israel, dari Yakub, dari Benyamin dan lain sebagainya. Wa makana minal musyrikin, tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Hal ini dijelaskan oleh Allah lagi secara terang, di mana Islam mengajak orang-orang yang ahli kitab untuk berpegang kepada kalimatin sawa, itu satu kalimat pegangan yang sama. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun. Ya, katakanlah ya Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau untuk memegang kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa itu kalimat yang sama? Pertama, kita tidak menyembah selain Allah. Kita tidak mempersekutukannya dengan satu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah kami bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Nah, di sini dijelaskan secara gamblang antara hubungan antara agama Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan umat-umat yang setelahnya adalah hubungan antara bapak dengan anak, dan Ibrahim sama sekali tidak termasuk orang-orang yang syirik. Karena diketahui bahwa orang-orang Yahudi kemudian menjadikan Uzair sebagai anak Allah, Nasrani mengakui Isa sebagai anak Tuhan. Begitu juga dengan Arab Jahiliyah, mereka adalah orang-orang musyrik karena mereka menyembah patung. Jadi Nabi Ibrahim tidak sama sekali mengikut atau berafiliasi kepada salah satu di antara mereka. Jadi apalagi kita melihat ya, Arab Jahiliyah mengakui sebagai pengikut Ibrahim, khususnya dalam perkara manasik haji. Nah, padahal semua yang mereka lakukan adalah syirik. Nah, selama Ibrahim tidak berbuat syirik, berarti dia adalah mukmin. Ini menunjukkan bahwa agama Nabi Ibrahim itu sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu sama-sama muslim, menyerahkan diri kepada Allah, hanifah, lurus, tegak, istiqamah di dalam jalan yang benar. Jadi kita melihat di sini betapa Allah kembali mengklirkan persoalan. Jangan karena mentang-mentang ada bau-bau Ibrahimnya, lantas kamu mengatakan yang jelek ini adalah merupakan yang sesat ini adalah merupakan pembawaan ataupun warisan dari Ibrahim. Tidak, Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang istiqamah di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin. Alhamdulillah, dari paparan Ustaz Hanafi tadi banyak menambah wawasan bagi kita. Yang lebih kita cenderungi sebagai kaji kita pada kali ini yaitu Millah Ibrahim. Kalau kita melihat dari beberapa agama samawi yang dibawa oleh Allah Subhanahu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Millah Ibrahim adalah agama hanif yang lurus, yang mana ini mengajarkan kepada kita dalam artian Nabi Ibrahim alaihissalam syariatnya banyak yang kita gunakan di dalam kehidupan kita atau di dalam agama Islam. Kita melihat dari manasik haji contohnya, baik itu tawaf, sa'i, kemudian lontar jumarat, semua ini adalah merupakan sebagai bukti bahwasannya syariat Nabi Ibrahim itu adalah syariat yang lurus sehingga kita gunakan di dalam ajaran agama yang Islam ini. Kemudian syariat berkurban, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya untuk menyembelih anaknya, sehingga peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang dijadikan fenomenal dalam kehidupan kita masyarakat muslim, dan ajaran tersebut kita laksanakan merupakan syariat ajaran Islam. Oleh karenanya, dari beberapa bentuk syariat-syariat Nabi Ibrahim ini yang kita lakukan sampai pada saat sekarang ini, menyatakan bahwasannya kehidupan beliau adalah Nabi yang benar-benar membawa ajaran Allah yang lurus, tidak yang disangkakan oleh dari golongan-golongan Bani Israel. Walaupun bagaimanapun mereka, kaum Nasrani dan Yahudi ini muncul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang jelas yang salah adalah merekanya bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena penyelewengan-penyelewengan yang ada dalam ajaran-ajaran yang dianut dalam ajaran Nasrani dan Yahudi. Sehingga orang yang benar berpegang kepada millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, insya Allah tidak akan terjerumus daripada golongan orang-orang yang syirik. Ini Ustaz, tambahan dari kami. Iya, alhamdulillah kalau kita melihat dari paparan tadi, jelaslah kepada kita bahwa kaitan daripada ayat sebelumnya dengan ayat ini sangat terasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi muwahhid, untuk menjadi orang-orang yang menegakkan tauhidullah dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan, di mana kemusyrikan itu biasanya datang dari berbicara tentang agama di mana ia sendiri tidak mengetahui tentang agama tersebut. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh Islam adalah suatu agama yang mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menjadi orang-orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna pula dan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka daripada itu, keikutan kita kepada millah Ibrahim bukan berarti kita mengenyampingkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kemudian ditegaskan dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian itu menjadi bahagian daripada atau syariat daripada ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana insyaallah kita akan mengkaji pada ayat berikutnya tentang haji, tentang kurban dan yang lainnya, yang semuanya itu pada hakikatnya merupakan millah daripada Ibrahim atau agama yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi para pendengar rahimakumullah, ajaran tentang tauhid itu adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada satu nabi pun atau rasul pun kecuali mereka mengajak umatnya kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan beriman kepada Allah, hanya dengan berkeyakinan bahwa Allah lah zat yang maha sempurna, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan dan mematikan kita, hanya dengan demikianlah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita yang mengikuti tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi hari demi hari semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang sebenarnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan. Saya Ardiansah bersama saya tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Safiar. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.